السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كده masuk pada hadis yang kedua dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang merupakan syarah dari hadis-hadis 50 haditsan fi Jawami'ul Kalim. 50 hadis yang merupakan Jawami'ul Kalim. Hadis-hadis yang betul-betul mencakup sekian banyak permasalahan dalam Islam. Artinya hadis-hadis yang mendasar maknanya. Hadis yang kedua adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Umar bin Khattab ini merupakan ucapan Rasulullah SAW tentang Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhaata yawmin اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر." Kata Umar, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncullah seseorang yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak bekas-bekas safar, yani bukan musafir. Wa la ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada yang mengenalinya dari kami seorang pun. Hatta jalasa ila nabi, hingga orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, menyandarkan atau menyentuhkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbirni 'anil Islam, terangkan kepadaku, khabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila." Kata Rasulullah SAW, Islam adalah engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammadan adalah Rasulullah, engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu atau jika engkau mampu berjalan ke sana. Orang itu mengatakan, sadaqta, engkau benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami pun terheran-heran. Orang ini bertanya, tapi kemudian membenarkan. Berarti pertanyaannya bukan pertanyaan tidak tahu. Pertanyaan, dan setelah dijawab, engkau benar. Dikatakan atau dibenarkan oleh orang tadi dengan kalimat engkau benar. Fa'akhbirni anil iman. Kalau begitu, kabarkan kepada kami tentang apa itu iman. Maka Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Orang tadi berkata lagi, sadaqta, engkau benar. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian dia mengatakan, beritakanlah kepada kami tentang apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Qala, orang tadi berkata lagi, fa akhbirni 'anil sa'ah. Kalau begitu khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Kalau begitu, kata orang tadi, beritakan kepada kami tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya, seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alatal ru'a'asyah yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat seorang atau orang-orang yang dalam keadaan bertelanjang kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan papa, miskin, ru'a'asyah, penggembala kambing, tetapi berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan. Yani membangun bangunan-bangunan tinggi. Thumma talaqa. Kemudian pergi orang tadi. Falabittu maliya. Maka aku berhenti sejenak tertegun dengan orang tadi. Bertanya, kemudian membenarkan. Pakaiannya bersih putih, rambutnya hitam legam, dalam keadaan tidak ada tanda-tanda safar. Orang mana dia? Dan juga dalam keadaan kami tidak mengenalinya seorang pun. Harusnya kan salah satu. Kalau orang setempat bersih, habis mandi dalam keadaan segar, pasti ada yang kenal. Atau kalau tidak ada yang kenal, berarti musafir. Kalau musafir, mestinya berdebu, kusut rambutnya, dan dalam keadaan ada tanda-tanda safar. Ini tidak ada tanda-tanda safar, dan juga tidak dikenal. Kalau orang mukim tinggal di tempat tersebut, mestinya para sahabat kenal. Kalau musafir, mestinya ada tanda-tanda safar. Ini dua-duanya tidak. Tidak ada tanda-tanda safar, dan tidak dikenal oleh para sahabat. Ketika mereka tertegun, thumma qala li. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, kata Umar, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah engkau siapa si penanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang mengajarkan kepada kalian bagaimana agama kalian. Mengajarkan kepada kalian din kalian. Demikian hadis yang juga masyhur, di samping penting dan padat isinya dan merupakan kaidah dasar Islam, dan di samping itu hadis ini sangat masyhur dan sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam Kitabul Iman, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan Nasai, Ibn Majah, Ibn Mandah, Tayalisi, Ibn Hibban, Al-Ajurri, Abu Ya'la, Al-Bayhaqi, dan Al-Baghawi, dan lain-lain. Ikhwan Ibn A'azakumullah. Di sini dikatakan oleh Ibn Rajab, berarti hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari, tapi hanya diriwayatkan oleh Muslim. Tafarrada Muslimun anil Bukhari. Fakharaja min tariqi Kahmas an Abdillah. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Kahmas dari Abdullah ibni Buraidah dari Yahya ibni Ya'mur. Dan ada kisahnya, kenapa hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'i yang bernama Yahya ibni Ya'mur. Berkata Yahya ibni Ya'mur, bahwasanya awal pertama yang berbicara tentang pemikiran Qadariyah, yakni mengingkari adanya takdir, adalah di negeri Basrah. Negeri Basrah itu di Baghdad, atau negeri Basrah itu di Irak. Namanya Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama mengingkari takdir adalah Ma'bad al-Juhani. Ini demikian kata Yahya ibn Ya'mur. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajjina awil mu'tamirin. Maka kami berangkat menuju haji, aku dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, hajjina awil mu'tamirin, untuk haji atau umrah. Fakulna, maka kami pun mengatakan, law laqina ahadan min ashabi Rasulillah, coba kalau kita punya kesempatan menemui salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian memang keadaan di masa tabi'in. Masyarakat tabi'in ini paling suka kalau bisa bertemu sahabat dan bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting. Dan kebetulan saat itu yang sedang ramai adalah ucapan Ma'bad al-Juhani, tokoh sesat yang mengingkari takdir yang muncul di Basrah. Maka kata Ibn Ya'mur, mengajak Humaid ibn Abdurrahman, ketika haji, coba kalau kita haji nanti, kita cari sahabat dan kita tanya masalah ini. Law laqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqul. Coba kalau kita bisa bertemu dengan salah seorang sahabat, kemudian kita tanyakan hal ini kepadanya. Apa yang diucapkan oleh haula? Apa yang diucapkan oleh mereka-mereka yang mengkari takdir, yang tidak percaya pada takdir? Fawaffaqa. Dan Allah takdirkan, Allah beri taufik, dia ketemu bersama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ketika haji, bertemu dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dalam keadaan masuk ke masjid. Fattanaftuhu ana wa sahibi. Maka aku apit beliau. Artinya satu ke kanannya, satu ke kirinya. Ihdahuna ahaduna an yaminih wal akhar an shimalih. Salah seorang kami di kanannya dan salah seorang kami di kirinya. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Dan aku menduga kalau sahabatku ini akan memasrahkan kepadaku untuk bertanya. Maka aku langsung bertanya. Fakultu Aba Abdurrahman. Ini Aba Abdurrahman adalah kunyahnya Abdullah bin Umar. Wahai Aba Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di tempat kami seseorang yang membaca Al-Quran, memiliki ilmu, dan diterangkan keadaan mereka. Tetapi mereka mengaku-ngaku bahwasanya takdir itu tidak ada. Wal amru unf. Dan urusannya semuanya terjadi dengan kebetulan. Maka Ibn Umar menjawab, idza laqita ulaik fa akhbirhum. Kalau engkau, kalian bertemu dengan mereka, sampaikan pada mereka, anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlif bihi Abdullah bin Umar, demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Ini demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya. Aku bersumpah bahwa kalau salah seorang mereka berinfak emas segunung Uhud banyaknya, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ibn Umar radhiyallahu anhuma sampai bersumpah dengan nama Allah, kalau mereka orang-orang yang mengingkari takdir itu berinfak emas segunung Uhud sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mau beriman kepada takdir. Thumma qala, kemudian Ibn Umar berkata, haddatsani abi Umar bin Khattab, ayahku menyampaikan kepadaku, sedangkan ayahnya adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ayahku menyampaikan kepadaku satu hadis bahwa beliau ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang yang syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'r, la yura minhu atharu safar. Hadis yang tadi sampaikan oleh Ibn Umar. Jadi ini yang disebut dengan asbab al-wurud, sebab diriwayatkannya hadis ini oleh Ibn Umar adalah ternyata kisahnya pertanyaan dari seorang yang datang dari Basrah, Ibn Ya'mur dan sahabatnya Humaid, yang menceritakan tentang Qadariyah yang muncul di Basrah di Irak. Maka Ibn Umar menyatakan perlepas diriannya, dan ini masih di riwayat Muslim ya, berarti sahih dari riwayat Muslim, bahwasanya Ibn Umar berlepas diri dan menyatakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan sungguh demi Allah yang Ibn Umar bersumpah dengan namanya, bahwa mereka tidak akan diterima infaknya walaupun segunung Uhud, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Sungguh aku mendengar ayahku menyampaikan kepadaku bahwasanya ketika dia duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak tampak bekas-bekas safar, kemudian mendekat kepada Rasulullah dan meletakkan lututnya dekat dengan dan melekat dengan lutut Rasulullah, meletakkan kedua tangannya di paha Rasulullah, dan kemudian mengatakan mal Islam, kemudian bertanya mal iman, sampai akhir hadis. Dan ternyata itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Aina syahid min hadal hadis? Mana syahid yang dijadikan hujjah oleh Ibn Umar untuk membantah Qadariyah? Al-iman. Ketika ditanya mal iman, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi, sampai pada kalimat wal qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Dan dalam riwayat-riwayat lain ada tambahan-tambahan lafaz, atau ada lafaz-lafaz yang berbeda, karena kalimat tambahan nanti dikira kalau para rawi yang menambahkan, bukan demikian. Artinya ada perbedaan-perbedaan lafaz, karena tentunya sahabat-sahabat yang sama-sama menyaksikan hal tersebut ketika menceritakan, tentunya walaupun kisahnya sama, lafaz-lafaznya berbeda. Maka di sana ada beberapa perbedaan-perbedaan lafaz. Dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah bahwa hadis-hadis tersebut ada al-fadhihah, lafaz-lafaznya ada perbedaan, yang satu ada kelebihan atau yang satu ada kekurangan, yang satu ada kalimat ini, yang satu tidak ada kalimat itu, dan akhirnya saling melengkapi. Dan di antaranya tentunya yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya dari jalan Sulaiman At-Taimi, dari Yahya Ibn Ya'mur, yang juga dikeluarkan oleh Muslim dari jalan ini, hanya saja di dalamnya tidak disebut lam yadkur lafaz wa fihi ziyadat minha, ada yang tidak disebut lafaznya dan ada yang disebut. Misalnya dalam masalah Islam, ketika ditanya mal Islam, di sana ada kalimat dalam riwayat Ibn Hibban, wa tahujja wa ta'tamir wa taghtasil minal janabati wa anta timmal wudu wa tasumu ramadhan, engkau haji dan umrah, wa taghtasil minal janabah, karena haji dan umrah kadang disatukan dalam satu manasik, maka di sini disebutkan haji dan umrah, dan engkau mandi dari janabah, dan engkau menyempurnakan wudu, mandi janabah dan menyempurnakan wudu tidak disebut dalam riwayat Muslim, karena memang itu adalah taharah, dan taharah termasuk syaratnya salat, maka disebut salat sudah cukup. Karena dengan salat itu tentunya syarat-syaratnya adalah taharah. Kalau hadasnya hadas besar harus mandi, kalau hadasnya hadas kecil maka berwudu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula lafaz-lafaz lain dalam riwayat-riwayat lain ada lafaz-lafaz yang merupakan tambahan kejelasan, seperti kalimat setelah dijawab masalah keislaman, orang tadi bertanya, yang ternyata adalah Jibril, kalau aku kerjakan semua itu, a'anna muslim? Naam, anta muslim. Demikian pula setelah dijawab tentang keimanan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir hadis. Kemudian orang tadi bertanya, kalau aku mengerjakan seluruhnya, a'ana mu'min? Naam, anta mu'min. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, tambahan kejelasan ini menjadikan kita lebih jelas bahwa seorang dikatakan muslim ketika dia melakukan hal-hal yang zahir dari amalan-amalan Islam. Sedangkan seorang dikatakan mukmin kalau dia meyakini di hatinya keyakinan-keyakinan yang diwajibkan untuk dia yakini. Ikhwan fillah a'azzakumullah, disebutkan secara detail oleh Ibnu Rajab perbedaan-perbedaan lafaz dari riwayat-riwayat tersebut. Dan kita ringkas sampai pada ucapan Ibnu Rajab, wa huwa haditsun 'adzim jiddan. Di halaman berikutnya. Wa huwa haditsun 'adzim. Kata Ibnu Rajab, ini hadis yang sangat agung. Yashtamil 'ala syarhi ad-din kullih. Hadis yang mencakup seluruh urusan-urusan agama, urusan din. Wa li hadza qala an-nabi fi akhirih. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di akhirnya, hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ba'da an syaraha darajatul Islam. Jadi kenapa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Jibril mengajarkan agama kalian? Karena apa yang ditanyakan tadi inti dari agama, al-Islam, kemudian al-iman, kemudian al-ihsan, kemudian tentang hari kiamat. Makanya sering disebut dengan kalimat dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini sering disebut. Barang siapa yang beriman dengan kepada Allah dan hari akhir. Karena kepada Allah dan hari akhir ini adalah iman yang merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, ditanyakan kepadanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, dan setelah itu ditanyakan tentang hari kiamat. Faja'ala dzalika kullahu dinan. Berarti di sini dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua itu sebagai din, sebagai agama. Maka dikatakan oleh Jibril kepada Umar dan para sahabat, itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Waqtalafat riwayah, dan terjadi perselisihan pula, apakah atau terjadi perselisihan lafaz maksudnya, di dalam beberapa riwayat ada yang mendahulukan pertanyaan tentang Islam baru kemudian iman, ada yang mempertanyakan pertama kali iman dulu baru kemudian Islam. Dan dalam hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Muslim, dimulai dengan pertanyaan tentang apa itu Islam, baru kemudian apa itu iman. Sedangkan dalam riwayat Tirmizi dan lain-lainnya, dimulai dengan pertanyaan apa itu iman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa jaa fi ba'd riwayat, dan datang pula dari beberapa riwayat dari hadis Ibnu Umar bahwa dia bertanya, yakni orang tadi bertanya tentang ihsan bainal islami wal iman. Berarti setelah Islam tidak langsung iman, kemudian bertanya tentang ihsan baru bertanya tentang iman, apa itu iman. Tetapi amal Islam ini yang disebutkan di dalam riwayat Muslim, ini yang asah, yang paling sahih adalah yang disebutkan di awal, yaitu yang dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Ibnu Umar, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kita bahas pertama kali tentang Islam. Fa ammal Islam faqad fassarahu an-nabi. Adapun Islam tentang ditafsir, telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan a'malul jawarih adh-dhahirah. Nabi menerangkan apa itu Islam. Nabi menerangkannya sebagai amalan-amalan zahir. Apa amalan zahir? Amalan yang tampak, yang terlihat, Ini disebut Islam. Minal qawli wal amal. Apakah ucapan di lisan ataupun amalan dengan anggota badan? Kalau itu amalan zahir, maka disebut Islam. Maka ketika ditanya apa itu Islam, Rasulullah menyebutkannya amalan-amalan zahir yang paling utama, yang paling wajibnya, yang paling diperintahkan sebagai rukun min arkanin Islam. Yaitu engkau bersyahadat, engkau salat, engkau puasa, mengeluarkan zakat, engkau haji. Ini Islam. Terdiri dari amalan-amalan yang zahir, bukan amalan batin. Yang pertama syahadat, kemudian syahadat merupakan amalan lisan. Yang kemudian adalah salat, dan salat amalan anggota badan dan juga lisan. Kemudian itauz zakah wa shaum ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Wa hiya munqasimatun ila amalin badaniyyin wa amalil lisan wa amalil jawarih. Berarti amalan-amalan yang disebut sebagai amalan zahir tadi terbagi. Ada yang dikerjakan dengan lidahnya, ada yang dikerjakan dengan anggota badannya. Seperti salat dan puasa dikerjakan oleh badannya, maka dikatakan amalun badani. Sedangkan haji atau sedangkan zakat adalah amalun mali, amal dengan harta, mengeluarkan zakat. Wa ila ma huwa murakkab, dan ada amalan yang tersusun dari semuanya. Lisannya dan juga hartanya dan juga tenaganya, yaitu haji. Binisbah ilal ba'id an Makkah, kalau orangnya jauh dari Mekah, maka harus mengeluarkan harta pula, mengeluarkan berbagai macam modal untuk bisa sampai ke Mekah. Tentunya kalau dekat berarti hanya badannya saja, sedangkan hartanya tidak keluar banyak. Tetapi yang jauh, dia harus mengeluarkan sekian banyak hartanya untuk haji. Qala fa hadha tanbih ala anna jami'al wajibat adh-dhahirah dakhilatun fi musammal Islam. Dan perlu catatan, sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Hibban yang kita singgung tadi, disebutkan pula umrah, disebutkan pula mandi janabah, dan disebutkan pula wudu. Berarti yang namanya Islam itu seluruh amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang tampak. Ini tanbih, peringatan bahwa keislaman adalah seluruh amalan-amalan wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang tampak, yang merupakan amalan zahir, tadkhul fi musammal Islam, masuk di dalam apa yang dinamakan Islam. Naam, karena Islam itu adalah yang maknanya secara bahasa adalah pasrah atau berserah diri, tunduk maknanya. Saya tunduk, saya menyerah untuk disuruh apapun, itu maknanya Islam. Berarti orang yang sudah mau bersyahadat, mau sholat, mau dia puasa, mau dia haji, dan mau mengerjakan kewajiban-kewajiban, maka dia muslim. Apakah dia mukmin atau bukan mukmin? Adapun masalah iman, urusan hati. Zahirnya dia muslim, batinnya wallahu ta'ala a'lam. Maka ikhwanul fiddin a'azzakumullah, ketika datang al-a'rab, orang-orang badui, orang-orang gunung, orang kampung, yang biasanya ucapan-ucapannya kasar dan tidak tahu sopan santun, datang kepada Nabi mau masuk Islam, dan kemudian memanggil-manggil Rasulullah dari luar bilik dengan tidak sopan. Ya Muhammad, abshir. Wahai Muhammad, bergembiralah, bergembiralah. Kami datang mau beriman kepada kamu. Kami datang mau beriman, mau masuk Islam. Dipanggil-panggil dengan Ya Muhammad dari luar biliknya dengan tidak sopan. Dan kemudian menyatakan, amanna, kami telah beriman, kami telah beriman. Gembiralah kamu. Seakan-akan imannya mereka itu menguntungkan Rasulullah SAW, padahal justru semestinya menguntungkan mereka sendiri, kan begitu. Maka Allah turunkan ayatnya, pertama menenangkan Rasulullah agar memaklumi mereka, orang-orang yang bodoh tadi, orang badui. Maka dikatakan, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktaruhum la yaqinun. sesungguhnya yang memanggil-manggil kamu dari luar bilik-bilik itu adalah orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang bodoh. Jadi berita untuk maklumi sajalah. Habis itu dikatakan kepada mereka bahwasanya iman belum masuk pada kalian. Jangan kalian ucapkan amanna, walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Jangan katakan amanna, katakan aslamna, dan iman belum masuk ke hati kalian. Kalau iman sudah masuk ke hati mereka, niscaya mereka akan mengatakan alhamdulillah, kami bersyukur kami bisa masuk Islam. Bukan, ya Muhammad, senanglah kamu, kami sudah masuk Islam. Bergembira kamu, kamu beruntung saya sudah masuk Islam. Loh, kamu seakan-akan memberikan sesuatu pada Nabi. Padahal Allah memberikan kepada mereka justru dengan keislaman mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah ingatkan tentang ini. Yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Yamunnuna alayka an aslamu, kata Allah, mereka itu seakan-akan memberikan jasa kepadamu ketika mereka masuk Islam. Qul, katakan pada mereka, la tamunnu alayya islamakum, jangan kalian seakan-akan memberikan jasa kepadaku dengan keislaman kalian. La tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Bahkan justru Allah lah yang memberikan jasa kepadamu, memberikan kebaikannya kepadamu karena kamu masuk Islam, karena kamu beriman. In kuntum shadiqin, itu pun kalau benar. In kuntum shadiqin, artinya itu pun kalau kalian benar-benar beriman. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti Islam dan iman itu dibedakan. Apa perbedaannya? Kalau Islam amalan-amalan zahir, kalau iman amalan-amalan batin. Berkata Ibnu Rajab selanjutnya, innama dzakaraha huna usulu a'malil Islam allati yanbani al-Islam 'alayha. Hanya saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah prinsip-prinsip dasar amalan-amalan Islam. Jadi yang disebutkan hanya yang paling utamanya, yang merupakan pokok-pokoknya, yang Islam dibangun di atasnya, sebagaimana nanti akan dibahas di dalam hadis bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima. Di tempatnya insya Allah pada babnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qawluhu fi ba'd riwayat, dan ucapan Rasulullah dalam beberapa riwayat ada kalimat fa idza fa'altu dzalika, ini ucapan orang yang datang kepada Nabi tadi, law fa'altu dzalika fa ana muslim, kalau aku sudah melakukannya apakah aku dikatakan muslim? Qala na'am, iya kamu dikatakan muslim. Lafaz ini menunjukkan bahwa min akmalil ityan bimabadi'il islamil khams sara musliman haqqan. Kalau seorang muslim telah mengamalkan lima perkara ini, maka dia adalah seorang muslim yang hakiki, yang sebenar-benarnya muslim. Ma anna man aqarra bisyahadataini sara musliman hukman. Walaupun kalau ada seorang yang kafir datang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, baru syahadat saja, sudah muslim atau belum muslim? Sudah. Berarti yang dimaksud apakah saya muslim, yakni apakah saya muslim haqqan? Iya. Kalau kamu sudah mengucapkan rukun Islam seluruhnya, kamu muslim haqqan. Kalau orang baru syahadatain, muslim haqqan atau muslim hukman? Muslim hukman. Hukumnya dia sudah hukum muslim. Hukumnya muslim tidak boleh dilukai, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi dan seterusnya. La yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Tetapi untuk menjadi muslim haqqan, sebenar-benarnya dituntut untuk mengerjakan sholat. Dituntut untuk berpuasa Ramadan. Diperintahkan pula untuk mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisab. Sudah melebihi nisab dan sudah lewat satu haul, wajib mengeluarkan zakat. Dan diwajibkan pula untuk haji jika mampu. untuk menjadi muslim yang hakiki. Walaupun ketika dia mengikrarkan syahadatain sudah dihukumi sebagai muslim. Qala, selanjutnya dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah, فَإِذَا دَقَلَ فِي الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ أَلْزَمَ بِالْقِيَامِ بِبَقِيَةِ خِصَالِ الْإِسْلَامِ. Kalau sudah masuk Islam dengan syahadatain, tentunya dia diharuskan untuk mengerjakan sisanya. Yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik, sekarang sebaliknya. Kalau yang sudah Islam, meninggalkan rukun-rukun tadi. Kalau meninggalkan yang pertama, dia tidak mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau membatalkan syahadatainnya, maka dia keluar, kharaja minal Islam, keluar dari Islam. Wa fi khurujihi minal Islam bi tarkis salati khilafun masyhur. Adapun rukun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, terjadi ikhtilaf para ulama yang sangat terkenal, masyhur ikhtilafnya. Adapun yang pertama, sepakat para ulama, barang siapa yang meninggalkan syahadatain atau tidak mau mengikrarkan syahadatain atau membatalkan syahadatainnya, saya tidak beriman dengan tauhid dan saya tidak beriman bahwa Nabi Muhammad adalah rasul atau menyatakan bahwa ada rasul setelah Rasulullah SAW, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam dengan sepakat seluruh para ulama. Tetapi yang meninggalkan sholat, ada yang mengatakan kafir, dengan kafir keluar dari Islam, ada yang kufur amali, tidak keluar dari Islam. Demikian pula meninggalkan zakat, demikian pula meninggalkan puasa, demikian pula meninggalkan haji, terjadi ikhtilaf. Ikhtilafun masyhur. Wa kadzalika fi tarkihi baqiyata mabadil Islam al-khams. Kama sanadzkuruhu fi mawdi'ihi, nanti akan dibahas pada babnya insyaallah. Wa mimma yadullu ala anna jami'ul a'mal adh-dhahirah. Dan termasuk dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang namanya Islam adalah amalan zahir. Kadang-kadang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis-hadis lain tentang Islam, tetapi tidak menyebutkan rukun Islam saja, tapi menyebutkan yang selain itu. Islam adalah begini, Islam adalah begitu. Sekian banyak hadis-hadisnya. Ini sebagai bukti bahwa yang namanya Islam, seluruh amalan zahir tidak hanya lima tadi. Ya. Semua amalan zahir, yaitu amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Islam, itu adalah Islam. Seperti contohnya, Rasulullah mengatakan, al-muslimu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Hadis sahih, masyhur, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Seorang muslim, kata Nabi, adalah orang yang lidahnya dan tangannya menyelamatkan muslimin yang lainnya. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Ini kaum muslimin selamat dari gangguannya. Lidahnya tidak mengganggu. Anggota badannya pun tidak mengganggu. Ini al-muslim. Berarti termasuk Islam adalah tidak menyakiti, tidak mengganggu kaum muslimin. Itu termasuk Islam juga. Amalan zahir atau amalan batin? Amalan zahir pula. Hadis lain di dalam Sahihain juga dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda bahwa ada seseorang ketika datang kepada Nabi SAW bertanya tentang ayyul islami khair? Islam yang terbaik yang seperti apa? Keislaman yang terbaik. Dijawab, keislaman yang terbaik adalah an tut'imu at-ta'am wa taqra as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Keislaman yang terbaik adalah engkau memberi makan kepada orang miskin dan engkau memberi salam kepada semua yang engkau kenal dan engkau tidak kenal. Masuk dalam rukun Islam? Tidak masuk dalam rukun Islam, tetapi juga disebut Islam. Berarti kesimpulannya, Islam itu adalah amalan-amalan zahir, semua yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah itu adalah keislaman. Demikian pula dalam Sahih Al-Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna lil Islami suwan wa manaran kamanarit tariq." Sesungguhnya di dalam Islam ini ada rambu-rambu dan tanda-tanda jalan seperti rambu-rambu di jalan. Min dzalika, di antara rambu-rambu jalan itu adalah rambu-rambu Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasumu ramadhan, engkau berpuasa di bulan Ramadhan. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Itu pun termasuk Islam. Kalau yang pertama, kedua, dan ketiga termasuk dalam rukun Islam, tapi al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tidak disebut dalam hadis tadi. Tidak disebut dalam hadis Ibnu Umar ketika Jibril bertanya, "Mal Islam?" Rasulullah hanya menjawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjul bait." Tapi di sini disebutkan, Islam itu memiliki rambu-rambu seperti rambu-rambu jalan. Yaitu engkau bersyahadat, engkau salat, engkau puasa, dan engkau beramar ma'ruf nahi munkar. Wa taslimuka ala bani adam idza laqitahum, dan engkau memberi salam kepada manusia ketika engkau melewati mereka. Dan engkau memberi salam kepada keluargamu ketika engkau memasuki rumah mereka. Ini juga al-Islam. Keislaman. Maka kata Nabi selanjutnya dalam hadis ini, فَمَنْ تَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ تَرَكَهُ. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu daripadanya, berarti dia meninggalkan satu bagian dari Islam. Saham adalah bagian. Sahmun minal Islam, sebagian dari Islam kamu tinggalkan. Berarti Islamnya berkurang sebagian. Islamnya berkurang lagi sebagian. Ditinggalkan tiga perkara, berkurang lagi tiga bagian. Dan terus, ketika dia tidak mengerjakan yang ini, tidak mengerjakan yang ini, tidak mengerjakan yang ini, maka keislamannya berkurang, keislamannya berkurang, keislamannya berkurang. Wa man yatrukuhunna faqad nabadha al-islam wara'a dhuhurihi atau wara'a dhahrihi. Adapun yang meninggalkan semuanya, rambu-rambu tadi ditinggalkan seluruhnya, faqad nabadha al-islam wara'a dhahrihi, berarti dia meninggalkan keislaman di belakang punggungnya. Yakni seperti Yahud yang meninggalkan kitabnya dan melemparkan kitabnya, wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Islam juga bisa begitu. Kaum muslimin yang meninggalkan amalan-amalan yang wajib, maka keislamannya berkurang. Meninggalkan dua kewajiban, dua bagian dari keislaman berkurang. Meninggalkan sekian banyak keislaman, berarti dia meninggalkan sekian banyak bagian dari Islam. Dan kalau meninggalkan seluruhnya, berarti dia telah melemparkan keislamannya di balik punggungnya, maka namanya saja dia sebagai Muslim, atau istilahnya Islam KTP, atau Islam dalam keadaan al-musamma, al-isim saja, lal-musamma. Tinggal namanya tanpa hakikah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dikatakan dalam riwayat lain dari Ibnu Marduyah, kalau riwayat yang tadi dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan kemudian di dalamnya ada permasalahannya, kemudian diperiksa oleh para ulama ahli hadis, dan kesimpulannya dikatakan hadis ini sebagai hadis sahih, sebagaimana dalam silsilah Al-Ahadis Sahihah oleh Syekh Al-Albani nomor 333. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Marduyah atau Merdaweh dari hadis Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dia menyatakan, lil islami dhiya'un wa alamatun kama narit tariq. Sesungguhnya Islam memiliki cahaya dan memiliki rambu-rambu seperti rambu-rambu jalan. Berarti Islam itu memiliki pelita-pelita cahaya dan juga memiliki tanda-tanda jalan. Fara'suha wa juma'uha syahadah. Intinya, kepalanya adalah syahadat. La ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, wa tamamul wudu, dan menyempurnakan wudu. Walhukum bikitabillahi wa sunnati nabiyyih, dan berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Amal zahir apa amal batin? Hah? Berhukum dengan hukum Allah, zahir atau batin? Hah? Kok ragu-ragu? Zahir. Nah, berarti keislaman atau keimanan? Keislaman. Dari sini sudah terlihat kesalahan aliran sesat dari kalangan Khawarij yang menyatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dikafirkan keluar dari Islam. Padahal masalah salat, zakat, puasa dan haji saja ketika ditinggalkan ada khilaf masyhur di kalangan ulama. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kemudian yang berikutnya dalam hadis ini disebutkan termasuk keislaman, ta'atu wulatil amri, mentaati penguasa. Wa taslimakum ala anfusikum, dan menyerahkan diri-diri kalian dalam artian untuk taat dan tunduk dipimpin. Dan salam kepada sesama kalian, dan salam pula kepada keluarga kalian. Idza dakhaltum buyutakum, kalau masuk ke rumah-rumah kalian. Wa taslimakum ala bani Adam, dan kalian memberi salam kepada anak Adam, kepada manusia ketika kalian bertemu dengan mereka. Hadis ini dikatakan wa fi isnadihi dha'fun la'allahu mauqufun. Disebutkan auradahu As-Suyuti fi Durr, yani Durrul Mansur. Sedangkan yang sahih min hadisi Ubay atau min hadis Abi Ishaq dari Silah Ibnu Zufar dari Hudzaifah, bahwa dia menyatakan al-Islamu thamaniyatu ashum. Islam itu ada 8 bagian. Ini sahih tapi mauquf ala Hudzaifah. Islam itu ada 8 bagian. Al-Islamu sahmun. Salat sahmun. Wa zakatu sahmun. Wa hajjul bait sahmun. Wal jihadu sahmun. Wa shaumu Ramadan sahmun. Wal amru bil ma'ruf sahmun. Wa nahyu 'anil munkar sahmun. Wa khaba man la sahma lahu. Islam itu memiliki atau ada 8 bagian di dalamnya. 8 kredit di dalamnya. Barang siapa yang sudah mengucapkan syahadat Islam, maka dia sudah mendapatkan 1 bagian utama. Kemudian salat, itu yang kedua. Zakat juga bagian. Haji juga bagian. Jihad juga bagian Islam. Puasa Ramadan juga bagian Islam. Amar ma'ruf nahi munkar juga bagian Islam. Dan dikatakan di akhirnya khaba man la sahma lahu, celakalah, rugilah orang yang tidak memiliki bagian dalam Islam. Yang tidak memiliki bagian dalam Islam artinya tidak melakukan hal-hal tersebut. Kemudian disebutkan pula selanjutnya riwayat dari Al-Bazzar, dan riwayatnya dhaif pula, maka kita lewati. Kemudian hadis Hudzaifah dikatakan oleh Ibn Rajab justru lebih sahih. Dikatakan demikian oleh Daruqutni dan lainnya. Wa qawluhu, dan ucapannya al-islamu sahmun, yang dimaksud ay asyhadataini. Syahadatain merupakan keislaman atau merupakan dasar keislaman. Li'annahuma ilmul islam wa bihima yasirul insan musliman. Karena dengan itu seseorang akan menjadi Islam. Yang tadinya kafir, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia menjadi muslim. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hadis-hadis tadi yang semuanya sahih, yang dhaif sudah kita sebutkan dan itu tidak sebagai hujjah, bahwasanya Ibnu Rajab menyebutkannya sebagai dalil-dalil bahwa yang disebut Islam seluruh amalan-amalan zahir. Semua amalan zahir adalah keislaman. Maka amalan-amalan zahir yang diperintahkan oleh Allah, jika berkurang, ada yang tidak ditaati, berarti bagian dari keislamannya ditinggalkan. Sebagian dari keislamannya berkurang. Dan terus begitu. Sampai pada akhirnya, na'udzubillah, bisa jadi seseorang masih bernama muslim, tetapi dia dalam keadaan tidak memiliki keislaman sama sekali. ini bisa terjadi pada manusia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya ini sebagai isyarat untuk kita memelihara keislaman kita dengan memelihara amalan-amalan zahir. Yani kita harus terus memegang hukum Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah, maka itu kita jalani. Apa yang dilarang dari Quran dan Sunnah, kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kita berupaya sebisa-bisanya untuk mengerjakannya. Sehingga keislaman kita semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang dilakukan oleh seseorang Muslim atau salafiyin atau talabul ilmi, pencari ilmu, yang tidak mengamalkan suatu amalan yang mustahab seperti tarawih, salat sunnah, rawatib, dikarenakan tidak memiliki niat untuk melakukannya. Apakah seseorang boleh melazimkan alasan tersebut? Jazakumullah khair. Ya, berarti dia badui. Ada seorang badui, orang Arab yang terkenal bodoh, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan dari salat kepadaku? Dijawab, salat lima waktu. Kecuali kalau kamu mau sukarela. Kalau gitu, apa yang diwajibkan atasku dari puasa? Puasa Ramadan, kata Nabi. Kecuali kalau engkau mau menambahnya dengan puasa-puasa sunnah. Tiba-tiba orang tadi mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Aku gak mau mengerjakan yang mutatawwi', yang tatawwu'. Aku mau mengerjakan yang wajib-wajib saja. Terus dia pergi. Sahabat itu mah, para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, dia munafik. Kata Rasulullah, tidak. Aflaha in sadaq. Dia benar. Atau dia akan falah kalau jujur, kalau konsekuen. Silahkan kalau konsekuen, memang tidak wajib kok. Tidak mengerjakan, tidak apa-apa. Tapi ya kita bisa tahu kadar keimanannya. Kan begitu. Kita tahu kadar kesolehannya sampai mana. Dan kadar kecerdasannya. Sebab, apakah dia yakin sholat yang wajibnya dan puasa yang wajibnya sempurna? Apakah dia yakin sempurna? Kalau orang itu cerdas akan mengatakan, tentunya pasti ada kekurangan, kekurangan, kekurangan. Dan kalau kekurangan, kekurangan, kekurangan, bagaimana menyempurnakannya? Ya dengan sholat-sholat sunnah. Maka orang yang cerdas pasti berusaha untuk menambah dengan sholat-sholat sunnah untuk melengkapi sholat wajibnya. Sebagaimana di dalam hadis yang dinukil oleh para ulama ketika berbicara masalah ini, disebutkan bahwa pertama diperiksa sholat yang wajibnya. Ketika ada kekurangan-kekurangan, ditanya, apakah dia punya sholat-sholat sunnah? Nah, kalau orang itu malas mengerjakan sholat-sholat sunnah, saya gak niat. Malas, kan gak wajib. Selalu, kan gak wajib. Oh, badu ya. Berarti ini orang bodoh. Memang kalimat bodoh dari badu. Badu. Bodoh. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tentunya orang-orang yang cerdas akan berupaya dan berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan saleh karena dia tidak tahu yang mana amalannya yang diterima. Salat yang wajib bisa jadi rusak karena niatnya yang jelek atau karena ada riya, karena ada ini, karena ada kekurangan itu, atau kurang bersih tempatnya, ada najis atau ada segala macam. Ini sangat mungkin. Maka tentunya kita butuh untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang tambahan, yang sunnah, untuk melengkapinya, untuk menyempurnakannya. Kalau yakin, maka dia akan berkata, cukup yang wajib saja. Ini kan enggak wajib. Kalau yakin diterima. Dan tentunya tidak ada seorang yang cerdas mengatakan, amalan saya yakin diterima. Tidak ada. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin dan kepada seluruh muslimin, untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperbanyak amalan saleh sebagai bekal nanti di hadapan Allah ketika kita di padang mahsyar dalam keadaan kita memiliki amalan-amalan yang saleh, dalam keadaan cukup bisa mengimbangi kekurangan-kekurangan kita dan kesalahan-kesalahan kita. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.